Ku sadari semua jalanku dan juga jalanmu hanya rahasia Tuhan yang tahu segalanya dan semua yang ada di sini. Semua tentang kita harus berakhir sampai di sini. Ku mengerti dan bukan perasaan kita, tapi keadaan yang memaksa memisahkan kita. Karena